mereka, tapi ku angkat bendera dan teriakan merdeka. Saudaraku meninggikan untuk sebuah pendidikan, sementara diriku di sini telah tersisihkan. Seperti diriku telah kalah dalam penyisian, namun aku di sini tak pernah hilang pemikiran. Aku mulai berkarya untuk aku berlaga, tapi mereka semua anggap aku telah bercanda. Jadi tangguh. Behind of the day, I'm walking every day. I'll try to go away till I'm better away. Yeah, and I call mayday. Even if when I say I'm crawling day by day, I'm begging the day from behind of the day. Saat tertawa I'll try to go.